Berdiri bulu romaku, merinding kulit tubuhku. Pandangnya dia berpucangga, cinta khusus buatku. Katanya sepanas matahari, keringat dingin meluncur. Si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada. Bernyanyi, bernyanyi, mari bernyanyi. bernyanyi, bernyanyi, bernyanyi, bernyanyi, menari, menari, menari, menari, bergoyang, bergoyang, bergoyang, bergoyang, ikuti irama, bernyanyi, bernyanyi, menari, menari, hilangkan semua. orang miskin, tiada yang macarin. Tersiksa rasanya ku enggak kawin-kawin. Ma, kenapa aku umur dah tua enggak laku? Cuma tampang sama jago goyang, tapi bikin sakit hati perempuan. Kalau kamu tentang cinta seseorang, coba katakanlah kamu cinta. Kalau kamu rindu, rindu seseorang, coba katakanlah kamu rindu apa dulu. Ternyata cintamu cinta sama dompet, yang paling dicinta ya isinya dompet. Pelakor kamu pelakor, berebut lagi orang. Sukanya cuma lagi orang, pelakor kamu pelakor, berebut lagi penting dia happy, rebut laki orang. Megasorfm.com. itu merah. Mewah-mewah mobil-mobil mewah. Mega-mega rumah-rumah mega. Kamu pamerkan di Facebook semua. Makan-makan kamu di restoran. Jalan-jalan kamu ke Ragunan. Malam-malam kamu ke kondangan. Kamu posting semuanya di Instagram. Mau mandi disiarkan langsung. Ganti baju disiarkan langsung. Oh, ono catai orang bilang ku seorang pemimpi, angan-angan ku terlalu tinggi. Biar biarlah mereka bicara, mujizat Tuhan itu aja. Bernyanyi dan terus menyanyi, tak akan berhenti.

song jalo mong siki riko tetep wangi masih yo isam sing ono. Dibilangin teman-teman, cie cie. Aku Kanca suwi saiki tak kersani. Believe. Cintaku sekuat tiang listrik, tak berubah walau banyak yang mengusik. Walau sudah penyok sana dan sini, aku tetap cinta sampai mati. Tahan, enggak tahan. aduh, dadah teing sim kuring, kencang kendor, keningan mah, datu paruguh.